تفضل فيل فيل فيل فيل أمر تفضل نعم نعم تفضل itu dalam kurung خذ itu artinya خذ ya تفضل artinya خذ ambillah تفضل فعل أمر فعل الأمر dan خذ juga فعل الأمر jadi تفضل artinya خذ ambillah نعم استمر المعجم العربي نعم نعم كتاب قراءة نعم نعم نعم يقولو dia sedang berkata نعم يقولو فعل فعل مضارع dari قال يقولو قال فعل ماضي dia telah berkata يقولو dia sedang berkata نعم شكرا بارك الله فيك الآن ندخل إلى تدريب أجب بنعم أو بلا نعم من يقرأ نعم بعد بعدين من يقرأ من يريد أن يقرأ تفضل أخواتنا ممكن kalau ada نعم تفضلي نعم نعم من يقرأ نعم تفضلي بارك الله فيك تدريب أجيب بلا عام أو بلا نعم ترجمي تدريبي ترجمي أولا تدريب أجيب جواب لا نعم أو لا نعم jadi jawabannya kalau betul نعم kalau salah لا نعم تفضلي لا ليست مكتبة مكتبة itu keliru itu نعم مكتبة هذا الحوار في مكتبة الجامعة nanti ada kitab Ma indak kitab bisa dicek nggak ini di sana? Di ini bisa kelihatan nggak? Oh ada di screennya ada om. La tadrib ajib bina'am au bila mawjud fi. Enam. Hadzal hiwar fi maktabatil jami'ati. نعم ترجمي أولا هذا الحوار percakapan ini في مكتبة الجامعة terjadi di perpustakaan kampus iya نعم نعم أو بلا نعم betul نعم لا ya Jadi jawabannya bukan naam tapi la. La ya. Jadi al-hiwar laisa fi maktabatil jami'ah. Ya. Laisa fi maktabatil jami'ah. Walakin al-hiwar yaduru fi suq. Ya. Yaduru fi suq. Naam. Taib. Man ba'daha al-hiwar thani. Man ba'daha? Wa jazakillahu khair. Naam, man ba'daha? تفضلي الحوار بين الطالب والمدرس نعم ترجمي percakapan antara siswa dan guru نعم antara mahasiswa dan dosen نعم Jawabannya na'am atau la? La. La, ya, jawabannya la, ya. Taib, as-sahih apa yang sahih? Yang benar apa? Bainal ba'i wal ba'i. Na'am, bainal ba'i wat talib. Na'am. Taib, syukran, barakallahu fiik. Ba'daha man ba'daha? As-salis. Na'am. Ikhwannya aina, aina ikhwan? Mana ikhwannya? Naam, tafadhal. Ana ustaz. Naam, tafadhal. Tawasa. As-salis. As-salis. Arba'in ustaz. As-salis, as-salis. Ayya, as-salis. Naam. Yuridu talibu mujaman arabiyyah. Naam, tarjim. Ya, pelajar laki-laki. Naam, sahih. Naam, tak. Naam, ya, jadi jawabannya naam. Karena benar, jawabannya naam. Tayyib, syukran. Jazakallah khair. Tayyib, ba'dahu Ar-Rabi'. Naam. Naam, man yuridu ayakra Pas Abu Muaz. Naam, naam. Naam, tafadhal, ahlan wa sahlan Abu Muaz. Tafadhal. La ya'rifu talibul lughata al-lughata. Laisa al-lughatu al-lughata. Al-lughata maf'ulun bihi. Objek di situ. Al-lugha objek. Jadi mansub. Al-lughata al-arabiyyata. Naam. Naam. Tarjim awalan Abu Muaz, tarjim awalan qabla an tujib, tarjim awalan. Naam. Mahasiswa itu, mahasiswa itu. Mahasiswa itu tidak memahami bahasa Arab. Naam, tidak me apa namanya? Tidak tahu bahasa Arab. Naam. Naam. Naam, la. Jawabannya la. Karena khotok, jawabannya la. Kalau sahih, jawabannya naam. Taib, syukran Abu Muaz. Barakallahu fiik. Al-Khamis, man yuridu ayakra? Tafaddal. Naam. Akhwatnya akhwat. Naam. Al-Khamis. Nah, man yuridu ayakra? Pak Adrian Mojud. Pak Adrian. Pak Syihab Mojud. Naam, faddal. Ahlan wa sahlan, Pak Syihab. Al-Khamis. Al-Khamis. Yuridu talibu daftaran wahidan. Naam. Dia laki-laki. Yurid. Menginginkan. Menginginkan. Daftaran wahidan. Mama ada daftaran wahidan satu. Satu buku tulis. Satu buku tulis. Naam, yuridu at-talibu daftaran wahidan. Mahasiswa itu menginginkan satu buku tulis. Jawabannya apa? Naam, al-jawab. Khata. Naam, khata. Berarti kalau khata jawabannya la, ya. Jawabannya la. Naam, syukran Pak Syihab. Jazakallah khair. Taib, ala nadkhul ila sadis. Man yuridu ayakra? Naam, anta Paudin. Admin, admin. Fadal. Yuridu talibu Aqlamin. Naam, tarjim awalan. Dia menginginkan seorang pelajar itu menginginkan mahasiswa itu menginginkan tiga pulpen. Naam. Jawabannya apa? La. La. Ya, taib. Syukran jazakallah khair. Al-an as-sabi'. Naam, as-sabi'. Man yuridu yaqra? Naam, tafadhal. Akhwatnya mana akhwatnya? Naam. As-sabi'. Taib. Padian? Man, siapa? Naam, naam. Tafaddali, tafaddali. Bulusi ya, Bulusi. Naam, tafaddali. Al-Masdali kutubun Arabiyah. La, al-Sabi'. Al-Sabi', al-Matlub. Naam. Al-Matlubu minap polisi salatuna dinarun. Naam, tarjimi. Talib, mana makna al-matlub? Kalau talib, kalau iya, naam, sahih. Naam, sahih. Yang diinginkan dari pelajar dari mahasiswa itu? Oh, dari mahasiswa. Naam. Naam, salasuna 30. Naam, 30 dinar, ya, 30 dinar. Dinar itu mata uang umlatul Kuwait, ya. Jadi mata uang Kuwait. Taib, perlu diperhatikan di sini, kita berbicara di sini talib. Talib di sini maksudnya bukan murid, ya. Kita lagi berbicara di sini mahasiswa. Jadi kalau at-talibu mahasiswa, al-mudarrisu dosen, ya. Biasanya kalau pelajar itu kita mempergunakan kata tilmidzun, ya. Tilmidzun itu biasanya kalau pelajar. Akan tetapi kalau talib itu biasanya lebih umum sih, umum. Akan tetapi biasanya lebih kepada mahasiswa. Kalau mahasiswi at-talibatu, ya. At-talibu. Ya, ini mahasiswa. Mahasiswa. Atau bisa juga pelajar, ya. Kalau untuk perempuannya tinggal tambah ta marbuta, jadi at-talibatu. At-talibatu. Jadi mahasiswi, ya. Ini mahasiswi, ya. Biasanya kalau untuk murid kita mempergunakan kata at-tilmidhu. At-tilmidhu, ya. Kalau perempuan tinggal tambah ta marbuta. Jadi at-tilmidzatu. Naam. Naam, nastamir. Naam. Al-akhir, man yuridu ayakra? Naam, Bu Erni, tafaddali. Naam, ma fi mushkila, tafaddali. Naam. Taib, silakan ditampilkan sebentar. Naam, isbiri. Naam. Khalas, mawujud. As-samin. Naam, tarjimi. Naam. Fil maktabati, di perpustakaan itu, kutubun arabiyatun, ya. Jadi banyak terdapat kitab-kitab yang berbahasa Arab, ya. Taib, intahaina min tadrib, ya. Al-an nantakil ila al-hiwar as-sani. Ya, sekarang kita masuk ke al-hiwar as-sani. Bagi yang punya buku, silahkan dilihat bukunya. Kalau untuk cetakan di sini, di buku yang Ana pegang, itu 226. Tapi kayaknya antum bukan. Di situ berapa poin, antum? 242. Ya, jadi ada dua versi ya. Ada halaman dua, yang anak pegang 226. Kalau yang antum pegang itu mungkin halaman 242. Sahih Pak Udin. Baik. Nadkhul ila al-hiwar ats-tsani. Kalau kemarin al-hiwar al-awwal, sekarang kita masuk ke al-hiwar ats-tsani. Naam. Perhatikan ya, unzur wastami' wa'id. Hadzal hiwar yaduru baina al-ba'i'i wal mar'ati. Ya, jadi percakapan ini terjadi antara seorang pedagang dengan al-mar'atu. Naam, maman al-mar'atu? Maman al-mar'atu? Naam, al-mar'atu lawan dari ar-rajulu. Ya, jadi al-mar'atu itu lawannya ar-rajulu, ya. Taib, qala al-ba'i marhaban marhaban ayya khidmatin. Al-mar'atu uridu samakan wa lahman wa dajajan. Al-ba'i tafaddali as-samaka wal lahma wad dajaja wa madza turidina aidan. Al-mar'atu uridu khiyaran wa basalan wa tamatim. Al-ba'i tafaddali al-khiyara wal basala wat tamatima wa madza turidina aidan. Al-mar'atu uridu sukkaran wa syayan wa bunnan. Al-ba'i tafaddali as-sukkara wasyaya wal bunna hal turidina syai'an akhar. Al-mar'atu na'am tabaqa baydin wa 'ulbata milhin. Al-ba'i hadha tabaqul baydi wa hadhihi 'ulbatu milh 'ulbatul milhi al-matlubu 80 dinaran. Al-mar'atu tafaddal hadhihi 80 dinaran. Ya. Baik, maratan tsaniyah. Ana baca sekali lagi. Al-hiwar yaduru baina al-ba'i wal-mar'ah. Ya, qala al-ba'i marhaban ayya khidmatin. Al-mar'atu uridu samakan wa lahman wa dajajan. Al-ba'i tafaddali as-samaka wal lahma wad dajaja. Wa madza turidina aidan? Al-mar'atu uridu khiyaran wa basalan wa tamatima. Al-ba'i tafaddali al-khiyara wal basala wat tamatima. Wa madza turidina aidan? Al-mar'atu uridu sukkaran wa syayan wa bunnan. Al-ba'i tafaddali as-sukkara wa syaya wal bunna. Hal turidina syai'an akhar? Al-mar'atu na'am tabaqa baydin wa 'ulbata milhin. Al-ba'i hadha tabaqul bayd wa hadhihi 'ulbatul milhi al-matlubu 80 dinaran. Al-mar'atu tafaddal hadhihi 80 dinaran. Ya. Baik, sekarang kita lihat terjemahannya ya. Kita langsung lihat nanzur ila al-mufradat. Kita lihat mufradat-mufradatnya. Baik, mawan al-ba'i? Mawan al-ba'i? Naam. Penjual ya. Al-ba'i ini isim fa'il ya. Al-ba'i isim fa'il dari kemarin kita sudah pelajari al-ba'i isim fa'il dari ba'a yabi'u. Ya, al-ba'i penjual. Dari kata kerja ba'a telah menjual, yabi'u sedang menjual. Ya, taib. Marhaban. Ma mana marhaban? Selamat datang. Naam. Simpelnya kalau dalam bahasa kita marhaban ini ucapan selamat datang ya. Marhaban, marhaban ya. Biasanya kan marhaban ya Ramadan gitu ya. Nah, marhaban ini artinya ya, kalau antum dan antuna lihat di kamus itu artinya sa'adafta sa'atan wa rahaban. Ya. Sa'adafta sa'atan wa rahba. Artinya engkau bertemu dengan saya dalam keadaan luas dan lapang gitu, seperti itu. Ya, biasanya juga orang mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Itu biasanya seperti itu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum itu biasanya seperti itu. Ya, tapi bisa juga marhaba atau misalnya kita ditelepon, ya. Jadi misalnya ada yang telepon kita, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahla. Ya, atau assalamualaikum, waalaikumsalam, marhaba. Itu bisa seperti itu. Tiga-tiganya juga bisa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ya. Taib. Ayya khidmatin, ya. Ayya khidmatin. Mana ayya khidmatin? Naam, apa artinya ayya khidmah? Naam, ya, bisa diterjemahkan seperti itu. Kalau bahasa Inggris mungkin can I help you gitu ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi khidmah itu berasal dari kata khidmah itu ya bantuan gitu ya. Bantuan ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu which gitu ya. Jadi ayya khidmatin, butuh bantuan apa? Ya. Jadi marhaban, selamat datang, ayya khidmatin butuh bantuan apa? Taib. Almar'atu uridu samakan wa lahman wa dajajan. Ma makna uridu? Naam, uridu ya saya ingin samakan. Ma makna samakan? Naam, wa lahman daging, wa dajajan ayam. Naam, ayam ya. Tapi perhatikan di sini. Almar'atu ya. Almar'atu itu lawannya ar-rajulu. Ya, almar'atu indat ta'rif. Jadi kalau pakai alif lam, ya. Kalau pakai alif lam itu tulisannya almar'atu. Kalau pakai alif lam tulisannya almar'atu. Ya. Almar'atu indat ta'rif. Inda at-ta'rifi. Ya, kalau pakai alif lam seperti ini, ya, almar'atu inda at-ta'rif. Jika dia ma'rifah, ya, jika dia ma'rifah, pakai alif lam maka almar'atu, ya. Akan tetapi kalau misalnya dia tidak pakai alif lam, inda at-tankir, ya. Kalau dia tidak pakai alif lam, inda at-tankir itu apa namanya? Imra'atun ya, imra'atun imra'atun indat tangkir nam. Ini kalau dia ma'rifah ya, indat tangkir, indat ta, pakai alif lam ini ya. Ini namanya indat ta'rif, artinya ma'rifah. Artinya ma'rifah. Ma'rifah. Ya. Nah, kalau ini dia tidak pakai alif lam, afwan. Ini enggak pakai hamzah. Imra'atun, ya. Ini dia tidak pakai alif lam. Ini namanya indat tangkir, nakirah. Ini isim nakirah. Ya. Jadi ini isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Ini isim nakirah. Ya, jadi tidak, ini pakai alif lam. Ya, ini tidak pakai alif lam. Berarti ini ma'rifah, ini nakirah. Ini maknanya ya, artinya ini afwan, bukan maknanya. Kebalikannya ar-rajulu, ya. Ar-rajulu. Ini rajulun. Ya, bisa difahami ya? Bisa difahami? Ya, jadi kalau ini kan laki-laki itu, ya, kalau ini wanita itu. Kalau ini seorang laki-laki, kalau ini seorang wanita. Baik, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak jamaknya ini? Almar'atu atau imra'atun? Ada yang tahu enggak jamaknya? Ada yang tahu jamaknya? Hah? Apa jamaknya? Kalau ini jamaknya kan jelas ya. Kalau ini jamaknya, kalau ini apa? Rijalun. Ini jamaknya ya. Kalau pakai alif lam ar-rijalu, ya. Ar-rijalu. Ya, kalau dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kalau dalam surah ana lupa surahnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Nah, ini jamaknya ar-rajulu, ar-rijal, rajulun, rijalun. Ini jamaknya. Nah, sekarang taib, al-mar'atu atau imra'atun jamaknya apa? Sahih, ya. Tayyib, mumtaz. Ini jamaknya an-nisa. Jauh ya. Ini jamak apa namanya? Jamak apa namanya? Jamak apa namanya? Naam, taksir. Ya, ini jamak taksir. Ya, berarti almar'atu an-nisa, imra'atun nisa, ya. Itu namanya jamak taksir. Nah, kita sudah pernah pelajari bahwa jamak itu terbagi tiga, ya. Di antaranya jamak taksir. Jamak taksir ini tidak ada rumusnya, tidak ada kaidahnya. Ya, caranya untuk mengetahui jamak taksir ini dengan banyak apa? Teknik, ya. Ke kamus-kamus bahasa Arab atau ke kitab-kitab bahasa Arab atau banyak bergaul atau berbicara dengan orang-orang Arab sehingga kita bisa mengetahui, ya. Seperti ini misalnya, ini jauh banget, ya. Almar'atu jauh banget berubahnya dari mar'atu ke an-nisa, enggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Ya, enggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali, tapi inilah jamaknya. Kalau ini kan masih mending, ar-rajulu ar-rijal, rajulun rijal, ini masih mending. Tapi kalau misalnya almar'atu jamaknya itu bukan al-mar'atu atau apa, tapi an-nisa, jauh banget, enggak ada persamaannya sama sekali. Ini namanya jamak taksir, ya. Taib, nastamir. Uridu samakan wa lahman wa dajajan. Taib, al-ba'i, tafaddali as-samaka wa lahma wa dajaj. Ma mana tafaddali? Naam, di sini tafaddali maksudnya khudhi, gitu kan? Khudi, jadi persamaannya, sinonimnya, muradifnya, tafaddali khudi, maksudnya ini dia, ya, sila atau ini ambil, gitu, as-samaka wal-lahma wa dajaja, ya. Wa maza turidina aydan, ma makna turidin? Ma makna turidin? Mau apa yang kamu mau. Tayyib, nah turidin ini untuk apa? Untuk laki-laki apa untuk wanita? Perempuan. Nah, untuk wanita, untuk perempuan, ya. Ya, turidu engkau laki-laki, ya. Engkau laki-laki. Kalau turidina apa? Engkau perempuan, ya. Taib, sama dengan kata-kata yang lain, ya. Contohnya misalnya anta taktubu, ya. Anta taktubu. Kalau anti berarti naam taktubina. Anta tadkhulu. Kalau anti naam tadkhulina. Anta tadhhabu. Anti naam tadhhabina. Itu rumusnya seperti itu, ya. Jadi kita tambahkan, ya, huruf ya dan nun, ya. Kita tambahkan, nanti ada wazan-wazannya tersendiri, ya. Tetapi rumusannya seperti ini, ya. Kalau sudah tahu, insya Allah gampang. Ini namanya kita mentasrif, ya. Dari kata turidu ke turidin itu namanya kita mentasrif atau merubah dari satu kata ke kata yang lain, ya. Merubah dari satu kata kerja ke kata kerja yang lain, ya. Itu nanti pelajaran-pelajaran sorof, ya. Jadi turidu turidin, tadhabu tadhabin, takulu takulin, ya. Tanamu tanamin, ya. Takhruju takhrujin, ya. Takudu takudin, dan seterusnya, ya, seperti itu. Naam. Taib, nastamir. Taib, wa madha turidina aydan? Uridu khiyaran wa basalan wa tamatima. Ya, uridu khiyaran wa basalan wa tamatima. Baik, apa makna khiyar? Timun. Naam, khiyar itu timun, ya. Ya, khiyar itu timur. Baik, wa basalan. Basal. Ya, basal. Basal apa? Bawang merah. Bawang, ya, bawang merah, ya. Basal, bawang secara umum, ya. Dalam Al-Quran ada kata basal. Ya, siapa yang tahu dalam surah apa itu? Surah apa? Surah apa? Naam, Al-Baqarah, sahih. Ya. Qalu da'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kith. Naam, wa basaliha, basal. Basal artinya apa? Bawang, ya. Wa tamatimah. Mana tamatim? Tomat ya. Tomat ya. Ini sudah bahasa Indonesia. Tomat ya. Taib, wa madza turidina aidan? Uridu sukkaran wa syayan wa bunnan. Ya, mawan sukkaran? Gula. Naam, ya. Asya, mawan syayun atau syayan? Teh. Naam, bunnan? Kopi. Naam, bunnan kopi. Susu ya, bunnan. Bunnan, bunnun itu kopi. Ya. Naam, bunnun itu artinya kopi, ya. Jadi uridu sukkaran wa syayan wa bunnan. Jadi saya menginginkan gula, kemudian teh dan kopi, ya. Taib, al-ba'i, tafaddali as-sukkara wa syaya wal bunna. Ya, tafaddali as-sukkara wa syaya wal bunna. Ya, silakan. Ini gulanya, kemudian ini tehnya, kemudian ini kopinya. Ya, perhatikan ya. Beda di atas ya, al-mar'atu ketika al-mar'atu dan si al-bai ini. Kalau al-mar'anya, perempuannya bilang, pembelinya bilang, uridu sukkaran wa syayan wa bunnan. Itu tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam, ya. Jadi bukan as-sukkara wa syaya wal bunna. Tapi sukkaran wa syayan wa bunnan. Ya, ini namanya nakira ya. Nakira adalah isim yang tidak definitif. Tidak pakai alif lam. Artinya sesuatu yang belum jelas, ya, sebuah apa intinya gula lah, gula dia belum sebutkan gula tertentu, tapi dia hanya menyebutkan gula, kemudian teh dan kopi, ya. Nanti di bawah di sini Al-Bai mengatakan tafaddali baru pakai alif lam, berubah jadi ma'rifah karena sudah diketahui sukara ini gulanya, biasanya seperti itu terjemahannya, wasyaya ini tehnya, walbunna dan ini kopinya. Ya, hal turidina syai'an akhar, apakah engkau menginginkan sesuatu yang lain? Ya, al-mar'atu na'am. Ya, tabaqa baydin. Ma mana tabaqa baydin? Naam, ma mana tabaqa baydin? Ma mana bait? Bait. Ma mana bait? Naam, bait itu telur. Kalau tabaqa baydin itu kayak satu krat ya. Tabaqa di sini kayak krat gitu ya. Bait telur. Jadi satu krat telur. Ya. Yang biasa di warung itu kan ada itu ya, diisi telur itu penuh, itu namanya tabaqa baydin ya. Kemudian wa'ul bata milhin ya, mama na wa'ul ba'ul bata milhin. Naam, ulba itu ulba kaleng ya, kalau milh milhun itu apa namanya garam ya. Jadi wa'ul bata milhin, satu kaleng garam ya, satu kaleng atau satu bungkus ya, seperti itulah ya intinya. Kalau ulba di sini kaleng, kalau milhin apa namanya garam ya. Jadi wa ulbata milhin, satu kaleng garam ya. Taib, al-ba'i, hadza tabaqul bait wa hadhihi ulbatul milhi. Ini dia apa namanya satu kerat telurnya, kemudian ini satu kaleng garamnya. Al-matlubu 80 dinaran ya, harganya semuanya 80 dinar. Ya, al-mar'atu tafaddal hadhihi 80 dinaran. Ya, silakan, ini dia 80 dinar. Taib. Hal hunaka soal? Ada pertanyaan enggak sebelum kita baca? Nah, hal hunaka soal? Man yuridu ayas'al? Naam, tafaddali. Naam, ada pertanyaan? Ustaz, itu yang tafaddali yang al-ba'i as-samaka ya, Ustaz? Naam, tafaddali. Naam, tafaddali as-samaka. As-samaka di sini maf'ulun bihi, maka dia jadi isim mansub. Jadi bukan tafaddali as-samaku. Ya, bukan tafaddali as-samaku, tapi as-samaka. Kenapa as-samaka? Karena dia maf'ulun bihi, maka jadilah isim mansub ya, isim yang dinasab, alamat nasabnya dengan fathah karena dia maf'ulun bihi, objek, ya. Jadi tafaddali as-samaka, maksudnya di sini khudhi as-samaka wal lahma wad dajaja. Naam. Afwan. Naam, ada lagi? Naam. Perbedaan apa? Perbedaan al-qahwa dengan gunnah. Al-qahwa, taib. Al-bunnu isim kalau berdiri sendiri itu asalnya apa namanya marfu ya. Jadi kita tidak boleh bilang al-bunna kalau tidak ada sebabnya ya. Al-bunnu. Ya, isim itu asalnya marfu. Ya, marfu. Ini marfu. Asalnya marfu kecuali kalau ada sebabnya. Ya. Nanti akan ada sebabnya kenapa dia mansub, kenapa dia majrur. Akan tetapi asalnya marfu. Jadi kalau berdiri sendiri jangan kita bilang al-bunna atau al-bunni, tapi kita katakan al-bunnu. Ya. Kemudian sama al-kahwatu. Al-kahwatu. Kalau al-bunnu itu biasanya masih berupa biji kopi atau bubuk kopi. Ya, al-bunnu masih berupa biji. Ya, masih berupa biji yang sudah di apa, yang belum digoreng ataupun yang sudah digoreng. Ya, atau bubuknya masih berupa bubuk gitu kan, yang belum diseduh. Nah, kalau al-kahwatu itu sudah diseduh. Ya, itu perbedaannya. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Fun. Naam, ada lagi? Naam, faddal. Untuk yang al-mar'at dia mangsung sadar. Apa, kenapa? Mana yang mana ini? Yang al-mar'atu. Naam, al-mar'atu uridu khiyaran. Naam, khiyaran di sini kedudukannya sebagai ismun mansub, ya. Kenapa dia mansub? Karena dia maf'ulun bihi. Ismun apa mansubun, dia maf'ulun bihi, ya. Fi'il dan fa'ilnya mana? Fi'il dan fa'ilnya di uridu. Ya, uridu itu kalau dalam bahasa Indonesia predikat dan subjek, ya, SP ya, subjek dan subjek dan predikat, SP, ya, khiyaran objeknya, ya, jadi uridu saya menghendaki khiyaran, jadi khiyaran di sini maf'ulun bihi, ya, waw di sini waw ataf, basalan di sini ma'tuf, waw setelahnya lagi waw ataf, kemudian tamatima di sini juga ma'tuf ya, seperti itu. Naam. Yang mana? Yang samaka. Naam. Tafaddali. Samaka, tapi yang khususnya dia khiyaran. Khiyaran. Iya. Satu bertanwin, satu tidak bertanwin, maksud antum begitu? Iya, Ustaz. Naam. Kalau tidak pakai alif lam, ya, kalau tidak pakai alif lam maka dia bertanwin. Ya. Kalau dia tidak beralif lam, maka dia bertanwin. Tapi kalau dia beralif lam, maka dia tidak bertanwin. Ya. Contoh. Samakun. Ya. Ini bertanwin ya. Samakun ini bertanwin. Ya. Kemudian ini yang bawah. As-samaku. Ya, yang ini bertanwin, yang ini tidak bertanwin. Kenapa ini bertanwin? Kenapa ini bertanwin? Karena dia tidak pakai alif lam. Ya. Karena dia tidak pakai alif lam. Nah, tanwin ini adalah merupakan salah satu tanda isim. Ya. Nah, alif dan lam juga salah satu tanda isim. Jadi ini tanda isim, Ya, ini tanda isim. Tanda isim. Ya, yang ini kemudian alif dan lam juga tanda isim. Ya. Nah, tanwin dan alif dan lam, kedua tanda isim ini tidak bisa bertemu dalam satu kata. Dalam satu isim ini enggak boleh. Jadi enggak bisa kita katakan as-samakun. Ya. Tidak bisa kita katakan as-samakun. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak beralif lam, maka alamat isimnya, tanda isimnya dengan tanwin. Ya, akan tetapi kalau misalnya dia beralif lam, maka tidak bertanwin. Ya, bisa difahami ya. Nah, kemudian dari segi makna perbedaannya, kalau ini namanya nakiratun atau tidak definitif. Ya, tidak definitif. Kalau ini namanya ma'rifatun, ya, ma'rifah. Artinya definitif. Ya. Sama kun, seekor ikan, enggak jelas ikan yang mana. Ya. Ini namanya tidak definitif nakirah. Ya, sama kun seekor ikan, enggak tahu ikan yang mana. Tapi kalau pakai alif lam, dia jadi ma'rifah, definitif, as-samaku ikan itu. Ya, atau ikan tersebut. Jadi tertentu ikannya. Itu perbedaannya secara makna, ya. Saya ulangi lagi bahwa tanwin ini adalah merupakan salah satu tanda isim. Ya, salah satu tanda isim. Kalau dia tidak beralif lam, biasanya dia pakai tanwin, kecuali ada nanti kondisi-kondisi tertentu, tapi itu enggak banyak, ya. Kemudian kalau misalnya tanda isimnya alif dan lam, ya, maka dia tidak bertanwin. Dan ini tidak bisa bertemu di dalam satu isim, kedua tanda ini. Tanwin dan alif lam tidak bisa bertemu dalam satu isim, dalam satu kata. Ya, tapi secara makna, ya, sama kun. Kalau dia bertanwin tidak beralif lam, maka dia disebut sebagai nakiroh. Ya, kalau di kita tidak definitif, artinya seekor ikan, gak jelas ikan yang mana, belum tentu, belum tertentu, belum definitif. Tapi kalau sama aku pakai alif dan lam, ini namanya ma'rifah. Di kita namanya definitif, sudah tertentu, sudah jelas ikan itu, ikan tersebut gitu. Ya, seperti itu. Nah. Sama dalam Al-Qur'an misalnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu. Jadi Al-Kitab di situ pakai alif lam. Ya, Al-Kitabu di situ pakai alif lam. Artinya Al-Kitab di sini definitif. Ya. Definitif yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'an. Sudah jelas bahwa yang dimaksudkan, jadi bukan itulah sebuah kitab, bukan, maksudnya dia sudah jelas bahwa itulah Al-Qur'an yang dimaksudkan di sini. Al-Kitab di sini adalah Al-Qur'an karena dia pakai alif lam, namanya ma'rifah, definitif. 6. Taib. Ada lagi? Afwan. Waktunya berapa lama, Pak? Oh iya. 6. Ada lagi yang mau nanya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, taib, kita baca lagi ya. Al-Hiwar As-Sani. Taib, man yuridu ayakra matar jamah. Siapa yang mau baca? Silakan. Nah, ayo sekalian latihan ya. Jangan takut, jangan ragu, jangan malu. Ana kasih tahu ya, musuhnya ilmu itu adalah malu, takut, ya, ragu gitu ya, seperti itu. Apalagi bahasa Arab. Kalau antum malu untuk berbicara, ya, atau ragu untuk berbicara, maka nanti antum nggak bakal bisa-bisa gitu loh. Ya, jangan takut salah. Kita semua belajar, lidah kita semuanya bisa keseleo kapan saja, ya, tapi tidak masalah. Insya Allah kita saling mengingatkan dan saling membenarkan. Nah, man yuridu yaqra, Pak Syihab, fadal. Nah, fadal. Naam, tarjim. Selamat datang. Apa yang bisa dibantu? Naam. Almaratu. Uridu samakan walahman wadada dan perempuan. Saya ingin ikan, daging, dan ayam. Enam. Al, macam apa? Alba, tapak, tapak ber, samaka, walahman, wadada dan penjual. Ini ikan, daging, dan ayam. Enam. Ini ini ikan, daging, dan ayamnya. Maksudnya seperti itu ya. Ini ikan, daging, dan ayamnya. Enam. Turidina. Kalau turiduna lain lagi. Ya, kalau turiduna artinya apa? Turidina, turiduna kalian inginkan laki-laki banyak. Ya, kalau ini seorang perempuan turidina. Naam. Apalagi yang diperlukan, apa yang diinginkan lagi? Iya. Almar atau uridu yarat watasolat watoma watroma perempuan. Saya ingin mentimun bawang merah dan tomat. Tomat top. Hasbuk, hasbuk. Syukran barakallahu fiik. Man yakra ba'dahu. Naam. Naam, tafadhali. Al-Badia taqabbali taqabbali al-ziyara wal-qara wa qamma penjual silakan ini pemain penjualnya bawang dan tomat. Naam. Dan apa yang kamu inginkan lagi? Almar atau perempuan itu Unisu sukaran wasaya wabunan. Saya ingin gula, teh, dan kopi. Sukaran. Tapa bani asukara wasaya wabunan. Penjual itu silakan. Ini gulanya, tehnya, dan kopinya. Hal suri suina say al-shahor. Apakah kamu ingin menyerang lagi? Al-bar itu, perempuan itu, na'am. Pabakau manubin, wa'un kaca hilmin. Ya, keranjang telur. Enam, satu krat telur. Telur. Dan naam, tayyib, hasbuk. Naam, syukran. Barakallahu fiik. Man ba'daha? Al-akhir. Man yaqra? Naam, tafadhal. Naam, man yaqra? Tafadhal. Naam. Naam, tafadhali, tafadhali. La, al-akhir, al-akhir, hadha tabakul bayit. Naam. Al-ba'i, hadha tabakul bayit. Naam, mawjud, mawjud. Hadha tabakul bayit. Naam, al-ba'i. Al-ba'i, hadha tabakul bayit. Naam. Hadhihi ghulbatul mirhi. Sekrat telurnya wahai ibul batul mirhi dan ini sekaleng garam. Naam. Garamnya al-maqbubu sama nuna dinar. Semuanya seharga 80 dinar. Naam. Al-mar'atu perempuan itu tersebut tahabbal hadhihi sama nuna dinar. Nah, silakan ini uang sebesar 80 dinar. Naam. Syukran barakallahu fiik. Intahaina minal hiwar atsani. Ya. Intahaina minal hiwar atsani. Nanti tolong dimuraja'ah lagi di rumah, dibaca kemudian diterjemahkan biar lebih lancar lagi. Ya, karena kalau bahasa itu ya mau tidak mau harus banyak membaca dan mengucapkan. yaitu kuncinya ya. Jadi melihat, mendengar, mengulangi ya, melihat, mendengar, mengulangi, itu kuncinya kalau bahasa ya. Ada orang yang bisa memahami bahasa Arab ketika ada orang bicara tapi dia tidak bisa mengucapkan, itu karena kurang latihan, kurang diucapkan ya. Jadi tidak terkumpul tiga ini, melihat, mendengar, dan mengulangi ya. Tapi kalau misalnya ketiga-tiganya ini kita padukan, kita kombinasikan, mendengar, melihat, mendengar, dan mengulangi, insya Allah maka kita akan bisa mengucapkan, bisa memahami ya. Baik, al-an nadkhul ila al-mufradat, masih ada waktu sedikit, kita masuk ke al-mufradat. Naam, al-ardu, man yaqra? Naam, siapa yang mau baca? Tafaddal. Naam, Abu Muar, tafaddal. Naam, tafaddal. Naam, mata jamaah. Kosa kata diuraikan, lihat, diartikan. Wastami, mama nas istami? Diucapkan. Naam. Dengarkan. Dengarkan, naam. Didengar dan diulang. Naam, dan ulangi. Jadi lihat, dengar, dan ulangi. Naam, tafadhal Abu Muaz. Dinarun. Dinarun. Naam. Naam. Naam. Tabaku baydin. Naam. Naam. Naam. Naam. Bawang. Naam. Tomatimu. Nah, ini tomatimu ini, sebentar, tomatimu ini dia tidak memakai alif lam. Ya, dia tidak memakai alif lam, akan tetapi dia tidak bertanwin. Ya, dia tidak memakai, ini pengecualian di antara pengecualiannya ini. Ya, dia adalah dia tidak beralif lam, akan tetapi dia juga tidak bertanwin. Ada yang tahu kenapa tidak bertanwin? Kenapa tidak bertanwin? Naam, karena dia adalah isim ghairu munsharif. Isim yang memang tidak bertanwin, ya. Tidak bertanwin. Nanti akan ada isim-isim tertentu yang itu tidak boleh mamnu minas sharaf, ya. Jadi enggak bertanwin, tidak bertanwin. Walaupun dia tidak beralif lam tapi dia tidak bertanwin, di antaranya ini. Jadi tidak boleh kita katakan tomatimun. Ya, akan tetapi kita katakan tomatimu, ya. Jadi tidak bertanwin. Naam, baik. Lanjut. Naam. Naam. Seorang perempuan. Naam. Baik, mazilna indana waqt nastamir ila tadrib ya. Jadi kita selesaikan nukhallis at-tadrib wa insyaallah fi al-liqa al-qadim insyaallah nadkhul ila al-hiwar ats-tsalits. Naam, man yaqra tadrib? Naam. Yang sudah juga tidak masalah ya, siapa yang cepat aja gitu. Naam, tafadhal. Naam, man? Naam, tafadhal. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Tadrib ajib bina'an awbila. Naam. Jawablah dengan ya atau tidak. Naam. Wahid hadal. Al-awwal. Al-awwal. Awwal. Naam. Al-awwal hadal hiwaru bisuqi. Naam. Tarjim. Naam. Al-jabah, naam. Naam, tayyib. Syukran. Man ba'daha asani? Naam, tafaddal. Pak Afif, tafaddal. Asani. nama Abi wa Mustari. Naam. Jawabah, naam. Al-hiwaru ayat ayat maratan saniya al-hiwaru al-hiwaru bainal ma'ati wal bainal mar'ati wal mush wal mustari. Jawabannya la. Al-ijabah la. La, jawabannya la. Ya, al-mushtari, mana al-mushtari? Mustari pembeli. Naam, al-mustari pembeli. Kalau yang di sini adalah al-ba'i. Ya. Ah, jadi al-mustari alladhi yashtari. Kalau al-ba'i alladhi yabi. Ya, jadi yang di sini penjual bukan pembeli. Berarti jawabannya apa? La. Ya, as-sahih al-hiwaru bainal mar'ati wal ba'i, ya. Taib. Al-thalith. Syukran. Pak Afif. Naam, man ba'dahu? Wa jazakallahu khair. Naam, man ba'dahu? Naam, tafadhal. Man? Asal. Naam. Turidul mar'atu lahman. Turidul mar'atu lahman. Turidul mar'atu lahman. Naam. Wantasu ingin daging. Naam, daging. Naam, jawabannya naam. Taib. Syukran. Arabi. Naam, tafadhal. Pak Dian. Arabi. Turidul mar'atul aruzzan. Enggak pakai alif lam. Turidul mar'atu aruzzan. Turidul mar'atu aruzzan. Naam, tarjim. Perempuan itu menginginkan beras. Naam, aruzzan beras ya. La. Jawabannya la. As-sahih apa? Yang benar? Ya, jadi turidul mar'atu samakan walahman wadajajan. Ya, itu yang sahih. Aruz, aruz di sini beras ya, aruz beras ya. Disadur sama bahasa Inggris jadi rice. Ya. R-I-C-E itu dari aruz, dari bahasa Arab ya, disadur ke dalam bahasa Inggris ya. Taib. Man ba'dahu? Naam, tafadhali. Naam, bulusi. Naam, tafadhali. La ya, as-sahih apa? Turidul al-mar'atu. Naam, turidul mar'atu tamatima. Baik, syukran. Ba'daha. Naam, afwan. Naam, man ba'daha? Ayo, tiga lagi. Naam, man yakra? Naam, tafadhali. Al-jawab? Al-jawab, naam. Naam, ya, tayyib. Naam, syukran. As-sabi' naam, baqi lana isnan. Ya, naam. Namanya kera? Naam, tafadhali. Al-jawab? Naam, as-sahih. Naam, as-sahih. Yang betul ada as-sahih, samanuna dinaran. Naam, samanuna dinaran. Baik, syukran. Al-akhir, al-an al-akhir. Naam, al-akhir, man yakra? Naam. Naam, tafadhali. Turidul mar'atu qahwatan. Dia ingin perempuan itu ini Nam. La. La as-sahi. Nam as-sahi al-bunnu ya. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita bisa pelajari pada pertemuan kita kali ini insyaallah. Fil usbu al-qadim insyaallah sanadkhul ila al-hiwar ats-tsalits ya. Sanadkhul ila al-hiwar ats-tsalits. Taib. Qabla an nahtatim hadzal barnamij, hal hunaka su'al? Hal hunaka man yuridu ay yas'al? Naam, tafaddali. Kadang-kadang kalau kita belajar kayak bahasa begini kan pergi zahab bayan haku ilham gitu ya tadi. Naam. Tapi kalau nggak dengar orang Arab kok ruh gitu. Bukannya itu ilham. Jadi begini. Bahasa itu namanya bahasa ammi ya, kayak ruh ya. Ruh itu artinya itu bahasa ammi, bahasa pasaran ya, kalau kayak kita bahasa prokem gitu ya. Bahasa ammi, bahasa pasaran atau bahasa prokem itu gampang ya. Itu sangat gampang. Kita sebulan bergaul dengan mereka, itu alhamdulillah kita bisa tahu bahasa ammianya. Akan tetapi yang susah itu bahasa resmi. Ya, yang susah itu bahasa resmi. Jadi kalau bahasa resmi itu harus belajar. Ya, enggak boleh enggak bisa dengan hanya bergaul ya, kemudian tiba-tiba kita bisa bahasa resmi, itu enggak bisa, harus belajar, karena ada di sana ada kaidah-kaidah gitu kan, seperti itu. Ya, ada aturan-aturannya yang harus kita pelajari. Ya, jadi enggak bisa serta-merta bicara kemudian kita langsung tahu. Itu bahasa resmi. Akan tetapi kalau bahasa ammiyah itu gampang ya. Insyaallah sebulan dua bulan kita bergaul dengan mereka itu sudah bisa. Makanya enggak perlu dipelajari kalau bahasa ammiyah itu. Ya. Lagi pula bahasa Al-Qur'an ya, bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an dan yang dipakai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bahasa husha, bahasa resmi, bukan bahasa pasaran ya. Jadi gampang, kalau itu gampang dipelajari ya. Gampang dipelajari. Ya, sebulan dua bulan kita bergaul dengan mereka sudah bisa. Akan tetapi yang susah itu adalah bahasa resmi, dan ini kita harus pelajari. Jadi udah dicuekin aja dulu kalau ada bahasa seperti itu, ya. Allah taala alam bisawab. Naam. Kalau bahasa resmi, bahasa fusha itu enggak pakai peraturan, enggak pakai aturan, ya. Ya kayak kita aja kalau ngomong gitu kan, orang Jakarta ngomong, orang apa gitu ya, itu masing-masing punya bahasa prokem gitu ya. Jadi enggak pakai aturan ya, semau gue kalau orang bilang ya, suka-suka gue gitu, itu enggak ada aturannya gitu, seperti itu. Nah, Allah taala alam sob. Nah, ada lagi afwan. Taib. Hal hunaka soal al-akhir, ada lagi yang mau ditanyakan? Taip, waktunya sudah habis ya. Taip, naktafi bi hadzal qadar ya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari ana pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang ana ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Ya, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadani Allahu wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Dan kepada selalu semoga Allah selalu menemui kita dan istiqamah untuk memahami ilmu. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.